Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam pembahasan tentang jenazah kitabul janaiz. Hadis yang ke-154. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufin fakabbara alaihi arba'an. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kuburan ba'da ma dufin, atau menyolati jenazah ya, di atas kuburan setelah dimakamkannya. Fakabbara alaihi arba'an, lalu beliau takbir 4 kali. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis yang baru kita baca ini diterangkan bahwa Nabi SAW menyolati jenazah di atas kuburan setelah dimakamkannya, dan beliau bertakbir 4 kali. Ini menunjukkan bahwa pertama, disyariatkan menyolati jenazah yang telah dikuburkan, dan tata caranya sama dengan sholat pada saat jenazah itu belum dikuburkan. Kapan dilakukan hal itu? Dilakukan hal itu adalah saat seseorang belum sempat menyolati jenazah tersebut sebelum dikuburkannya. Sebab hadis ini disampaikan pada riwayat yang lain bahwa Nabi SAW ketika itu terlewatkan ya, dimana terjadi pemakaman di malam hari. Ketika itu Rasulullah SAW tidak mengetahui wafatnya orang tersebut. Disebutkan bahwa di antara riwayat menyebutkan, dan ini nampaknya yang dimaksud dalam hadis ini, seorang yang biasa membersihkan masjid Nabi, dia seorang wanita yang sudah usia mungkin ya, Allah alam persisnya, membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyapu, mengumpulkan sampah-sampahnya dan seterusnya. Suatu saat di malam hari dia wafat. Para sahabat ingin mengetuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan, namun mereka khawatir mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menguburkan jenazah tersebut di malam hari tanpa pemberitahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, "Di mana orang itu?" Beliau tidak melihat orang tersebut, sehingga dikabarkan oleh para sahabat bahwa orang itu telah wafat di malam hari dan mereka menguburkannya. Ya, mereka tidak memberitahukan kepada Rasulullah SAW karena hal tersebut tadi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, di manakah ya kuburannya? Mereka pun memberitahukan letak kuburan orang itu. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke kuburannya dan menyolati jenazah itu di atas kuburan. Ya, tentu tidak menginjak-injak kuburan ya. Yang dimaksud di atasnya ya menghadap ke kuburan tersebut, selayaknya ketika jenazah itu di depannya ketika apa? Sebelum dikuburkan. Nah, jadi kalau begitu di sini ada suatu tuntunan dari Nabi SAW, yaitu ketika seseorang belum sempat menyolati jenazah saat dia belum dikuburkan, maka boleh menyolati setelah dikuburkan. Ya. Kemudian di sini dibahas oleh para ulama rahimahumullah, jarak antara kita menyolati, kalau kita mau menyolati, dengan wafatnya itu berapa? Sebagian ulama ada yang mengatakan selama dalam 1 bulan boleh. Ya, artinya in kita datang ke kuburannya seminggu setelah wafatnya, karena kita mungkin dalam suatu perjalanan keluar kota sampai di rumah kita baru diberitahu tetangga meninggal misalnya, sudah seminggu yang lalu, nah baru kita menyolati ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan 1 bulan. Ada lagi yang mengatakan selama jasadnya belum diperkirakan belum hancur, dan seterusnya ada beberapa pendapat. Adapun pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa selama jenazah itu wafat di saat kamu masih hidup. Ya. Artinya jangan kamu menyolati orang-orang yang sudah wafat sebelum kamu lahir. Ya. 100 tahun yang lalu sudah wafat, kita mau menyolatinya. Tidak. Tidak begitu kata beliau. Jadi yang kita solati, kalau kita mau menyolati, dia wafat di saat kita masih hidup. Ya. Sekalipun sudah lewat beberapa waktu, bahkan beberapa tahun. Karena pernah Nabi SAW juga menyolati kembali para syuhada Uhud setelah lewat 8 tahun. Ya, mungkin apakah beliau memang mengulangi atau beliau menyolati sebagian jenazah yang saat itu belum tersolati oleh beliau, mungkin wallahualam. Yang jelas Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyimpulkan kesimpulan seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Nah, ini yang kita sebutkan adalah pengecualian dari dilarangnya orang sholat di kuburan. Sholat di kuburan tidak boleh. Sholat wajib, sholat sunnah, ya tidak boleh. Yang diperbolehkan ya ini, sholat jenazah saat dia belum sempat menyolati jenazah itu ketika sebelum dikuburkan, begitu. Ya. Dan tadi kita sebutkan bahwa tata cara menyolatinya sama. Di sini dikatakan beliau bertakbir 4 kali takbir seperti seolah-olah ketika belum dikuburkan. Berikutnya kita berpindah kepada hadis setelahnya. Al-hadis al-khamis wal-khumsun ba'dal mi'ah, babun fil kafan. Bab tentang mengafani jenazah. Hadis yang ke-155. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin yamaniyatin bidhin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dalam 3 lembar kain yamaniyah, yaitu yang diproduksi di Yaman. Sahuliyah yang berwarna putih bersih. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada dari tiga kain itu yang berbentuk jubah ataupun imamah, yakni surban. Ya. Nah, ini terkait dengan kafan. Bagaimana mengafani mayit? Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana para sahabat mengafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah tentu adalah yang terbaik, ya. Itu tentu cara mengkafani yang terbaik. Dan mereka pun tentu mencontoh Rasulullah ketika Rasulullah waktu itu hidup, ya kan? Sebelum Nabi wafat, Nabi kan mengajari. Nabi mencontohkan ketika sahabat-sahabat meninggal. Nah, giliran Nabi yang meninggal, tentu mereka mempraktekkan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling baik. Nah, seperti apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani? Dikatakan di sini dengan 3 lembar kain yang diproduksi di Yaman. Ya, kalau bab diproduksi di Yaman, ini secara kebetulan, ya, artinya saat itu mungkin memang banyak kain-kain yang bagus diproduksi dari sana, sehingga mau dari Yaman atau dari tempat yang lain di masa kita gak ada masalah untuk tempat produksinya. Tapi yang kedua, birin sahuliyah, sifat kain itu yaitu kain putih yang bersih. Nah, ini yang bisa kita contoh, ya. Ini yang bisa kita contoh. Jadi di antara sunnah dalam mengafani adalah dengan kain putih. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis, ilbasu min siyabikumul bayad wa kaffinu fiha maita mautakum. Pakailah pakaian-pakaian kalian itu yang berwarna putih, dan kafanilah dengan kain putih itu mayat-mayat kalian. Jadi memang warna putih ini ada tujuan, dalam arti memang Nabi mencontohkan, ya, bukan secara kebetulan. Bagaimana kalau dikafani dengan warna yang lain? Ya, boleh saja, tidak ada larangan. Hanya saja yang afdal, yang lebih utama adalah dengan kain warna putih. Itu yang lebih utama. Ya. Kemudian dikatakan di sini dengan salasati aswab, 3 lembar kain. Berarti ini juga yang paling afdal. Jangan kurang, jangan lebih. Ya. Kalau bab apakah boleh dalam arti sah, sah saja. Seandainya adanya cuma satu, ya boleh saja. Seandainya adanya cuma dua, boleh saja. Ya. Tapi kalau memungkinkan, maka yang terbaik 3. Karena Nabi dikafani dengan 3 lembar kain. Kalau memungkinkan 3 lalu tidak dilakukan dengan itu, berarti ya apa, kurang sempurna. Ya. Kemudian bagaimana kalau lebih? Lebih dalam arti penilaian sah atau tidaknya, ya tentunya sah saja. Namun kalau melebihi 3, ya ini berlebihan. Nabi mencukupkan dikafani dengan 3, ya, para sahabat mencukupkan pengkafanan Rasulullah dengan 3 lembar. Bagaimana kita melebihi, ya, sehingga itu sia-sia, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain tentang ini, yang hidup itu lebih berhak daripada yang sudah mati, ya. Walaupun dalam bab kafan tadi bab yang lain, namun kata-kata tersebut bisa kita ambil pelajaran darinya, ya, bahwa yang hidup lebih berhak daripada yang mati. Kalau berlebihan 3 sudah cukup, itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa lebih? Kenapa 4, 5, 6? Ya, tidak bagus. Sayang. Toh ini hanya untuk menutup jenazah, kemudian setelah itu juga akan hancur begitu. Ya, jadi diusahakan tidak melebihi dari yang dicontohkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tiga lembar kain tersebut dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang berupa jubah. Jadi lembaran kain, ya, bukan salah satu darinya adalah baju, bentuk baju, bentuk jubah, tidak. Ya, gamis, tidak. Berarti itu hanya lembaran-lembaran kain. Tidak ada juga di sana imamah, surban. Ya, kalau surban itu ya pengikat kepala itu kan. Jadi itu mungkin tidak sepanjang kain untuk mengkafani, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah lembaran-lembaran kain. Sehingga begitulah, ya, cara mengkafani jenazah. Hal yang apa perlu kita ingatkan pula di sini, terkadang kita mendapati sebagian orang ketika mengkafani menggunting-gunting kainnya dan membentuk badan mayit itu. Ya. Nah, yang itu kadang-kadang justru membuat kita ini tidak berani mau mengkafani, ya kan? Karena wah, ini caranya gimana? Kayak sulit sekali, saya belum belajar, harus dipotong seperti apa? Ya, untuk bajunya seperti apa, untuk celananya bagaimana? Akhirnya orang mau mengkafani bingung. Padahal enggak seperti itu. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu dikafaninya. Ya. Lembaran kain tiga ditumpuk, yang penting menutupi tubuhnya, kemudian Nabi dibungkus dengan itu. Sudah selesai, diikat. Ya. Jadi mudah sekali mengkafani mayit itu, tidak ada sulitnya. Ya. Nah, tapi itu tadi yang jadi masalah, tradisi, ya. Tradisi yang, ya, mungkin ada ulama yang menyebutkan sebelumnya, mungkin saja. Namun kalau kita mengacu kepada hadis ini, ya, bahwa di sana tidak ada yang berupa jubah, tidak ada yang berupa imamah, semuanya adalah tiga saub, tiga lembaran kain. Ya. Terus kalau dibuat seperti orang-orang itu, boleh apa tidak? Ya, kembali kalau kita menilai dari sisi sahnya, ya sah saja, dalam arti ya tercukupi maksud daripada pengkafanan itu. Namun justru kalau kita melihat yang afdol yang mana, maka kita katakan yang seperti Nabi yang afdol, yang lebih utama. Kemudian berikutnya yang perlu kita bahas juga, bagaimana dengan kaum wanita? Nah, diriwayatkan di sebagian hadis bahwa wanita dikafani dengan 5 lembar. Namun, ya, hadis itu adalah hadis yang lemah. Tapi secara praktek biasanya begitu. Orang-orang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki 3, perempuan 5. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengafani seorang wanita dengan 5 lembar adalah hadis yang dhaif, maka kalau begitu perempuan pun sama dengan kaum laki-laki. Ya, hukum asalnya begitu. Hukum-hukum syariat berlaku sama antara laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ada hadis yang membedakan. Nah, ketika itu kita membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya dalam bab pakaian, ya kan? Bab menutup aurat. Syariat membedakan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Ya sudah, berarti beda. Tapi yang tidak dibedakan, misalnya puasa. Puasanya laki-laki dengan perempuan, sama apa tidak? Ya sama, enggak dibedakan oleh syariat. Ya, ada juga yang dibedakan laki-laki lebih daripada wanita dalam bab perang misalnya. Apa perempuan juga boleh perang? Tidak boleh. Laki-laki saja. Dalam arti perang langsung bertempur ya. Kalau mengikuti peperangan untuk menyediakan logistik, menyediakan makanan dan lain-lain, kesehatan ya boleh saja. Tapi perang dalam arti tempur, perempuan justru tidak boleh. Nah, jadi pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama dalam hukum-hukum syariat, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, kecuali ada yang membedakan dalam hadis atau dalam ayat. Nah, sekarang begitu pula dalam bab pengafanan jenazah laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya juga sama, selama syariat tidak membedakan. Nah, sehingga di sini ketika hadis yang membedakan perempuan daripada laki-laki adalah dhaif, berarti kita kembali kepada hukum asal, perempuan pun sama dengan laki-laki. Jadi perempuan pun dengan 3 lembar kain ya, seperti laki-laki. Dan 3 lembar kain pun pada hukum asalnya sama juga lembaran kain. Ya. Tidak ada macam-macam potongan-potongan ini dan itu, dibentuk ini dan itu. Ya. Sekali lagi, kalau ulama menyebutkan, ya mungkin ada yang menyebutkan begitu, tapi kalau kita mengacu kepada hadis, kita tidak mendapati keterangan seperti itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebatas yang saya ketahui dari beberapa sumber. Ya. Kalau tali, tali bebas ya. Bebas dalam arti jumlahnya mau berapa juga tidak ada kepastian. Harus sekian, harus sekian. Umumnya berapa? 5. Ya. Itu ya sebatas yang saya tahu pun tidak ada ketentuan jumlahnya. Bahkan untuk menalinya, kalau dalam hadis saya juga belum menjumpai, tapi dalam keterangan ulama ada ya, seperti Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain menyebutkan tentang di tali ya, jenazah tersebut apa kafannya itu. Dan suatu hal yang wajar kalau enggak ditali ya lepas ya kan kafannya. Tapi tentang jumlah tidak ada ketentuan jumlahnya sekian dan sekian, tidak ada. Disesuaikan. Kemudian satu hal lagi terkait dengan kafan, yaitu bahwa dianjurkan kain kafan tersebut adalah kain kafan yang sedang-sedang saja. Dalam arti jangan yang bermewah-mewahan, jangan pula yang murah-murahan. Ya. Tapi yang biasa, yang umum, yang harganya biasa. Kalau yang murah-murahan, ya ini kurang menghargai si mayit, ya kan? Tapi kalau yang mewah-mewahan, disebutkan seperti yang tadi saya sebutkan, al-hayyu ahakku bil-jadid. Yang hidup itu yang lebih berhak dengan yang baru, dengan yang lebih berharga. Orang yang hidup lebih berhak daripada yang mati. Ini hanya akan ditanam. Ya. Jadi dilarang membeli kain yang mahal untuk kafan. Ini israf. Ya. Jangan karena mungkin uangnya banyak misalnya, kemudian membeli yang mahal. Sekalipun seorang yang kaya raya, tetap kafannya adalah kain yang biasa. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah. Jadi dianjurkan untuk kain kafan adalah yang bernilai sedang-sedang saja, tidak murah-murahan, tidak pula mewah-mewahan. Ya. Kita lanjutkan bab fi sifati taghsilil mayyit wa tasyyi'i al-janazah. Bab tentang tata cara memandikan mayyit dan mengiringi jenazah. Nah, ini bab yang baru terkait tentang bagaimana memandikan atau mensucikan mayit. Kalau bahasa kita seperti itu, mensucikan. Dalam bahasa para ulama di sini dengan memandikan mayit. Begitu pula tasyi' al-janazah yaitu mengiringi mayit. Kata-kata mensucikan mayit, Allahu a'lam, apa asal usulnya ya. Maksudnya mensucikan di sini suci dari apa? Kalau dipahami suci dari najis, seolah-olah mayit itu membawa najis, ya tidak benar ya. Mayit itu suci dalam arti tidak najis. Seorang mukmin hidup atau mati sama, tidak najis. Beda dengan hewan. Kalau hewan hidup tidak najis, kalau mati dan matinya sebagai bangkai bukan disembelih secara syar'i, maka najis. Nah, itu kalau hewan. Kalau manusia seorang mukmin hidup mati tidak najis. Ya. Jadi ya, itu istilah umumnya orang ya, mensucikan jenazah. Wallahu a'lam maksudnya apa? Tapi yang jelas di sini perlu kita ingatkan bahwa al-mu'min la yanjus hayyan wa mayyitan. Mu'min itu tidak menjadi najis saat dia hidup maupun setelah mati. Yang jelas disyariatkan untuk memandikan jenazah. Diriwayatkan pada hadis yang ke-156. An-Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشئرنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. Dari Ummu Atiyah, seorang sahabat wanita, Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dari kaum Ansar, dia mengatakan bahwa telah masuk kepada kami, menemui kami Rasulullah SAW, hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab, saat anak perempuannya yang bernama Zainab wafat. Nah, dimandikan oleh siapa? Oleh para sahabat wanita. Nabi tidak memandikannya. Maka Nabi kemudian berpesan kepada para wanita yang memandikan itu. Kata beliau, igsilna bi thalathin aw khamsin, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali, aw aktsar min dzalik, atau lebih daripada itu, idza atau in raaitunna dzalik, apabila kalian memandang perlunya hal itu, bima'in wa sidrin, mandikan dengan air dicampur sidr, daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikan pada kali yang terakhir dicampur dengan kafur, yaitu wewangian. Au syai'an min kafur, atau dicampur dengan sedikit dari kafur, yaitu sesuatu yang wangi. Faida farautunna faadinnani, kalau kalian sudah selesai, beritahukan kepadaku, ya, kabari aku. Falamma faragna adannahu, ketika kami selesai memandikan jenazah Zainab, kami memberitahukan kepada Rasulullah, maka beliau memberikan kepada kami hikwahu, ya, yakni lembaran kain, lembaran kain. Faqala, beliau kemudian mengatakan, asyirnaha iyahu, jadikan lembaran kain itu yang pertama, ya, yakni yang langsung menempel ke kulitnya, ya, kan ada berapa lapis, jadikan ini izarnya Nabi, lembaran kain Nabi, ya, sebagai kain yang pertama untuk apa? Membungkus Zainab. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, au sab'an, atau mandikan 7 kali. Jadi Nabi katakan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ya. Yeah. Dan tadi disebutkan kalau kalian melihat perlu lebih dari itu, lakukan. Kemudian beliau juga mengatakan sebagaimana dalam riwayat yang lain, ibda'na bima yaminha, mulai dari bagian yang kanan. Wa mawadi'il wudu' minha, mulai dari anggota-anggota wudunya. Wa anna Umma Atiyah qalat, kemudian Umma Atiyah menceritakan bahwa kami menjadikan rambut kepala Zainab menjadi 3 kepangan. Ya, dikepang menjadi 3. Nah, ini riwayat dari sahabat wanita yaitu Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, menceritakan bagaimana beliau dan teman-teman memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab. Ya. Nabi sendiri di sini tidak ikut memandikan. Dan dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kaum wanita yang memandikan juga kaum wanita. Sekalipun anak, ya, tetap yang memandikan adalah sesama wanita. Nabi tidak membandingkan putrinya Zainab. Lain halnya kalau anak wanita itu masih bayi, masih kecil, ya, itu insya Allah nggak ada masalah. Karena sebagaimana saat hidupnya saja hal yang biasa, ayah memandikan anak perempuannya misalnya ketika masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, sudah besar, ini terkait dengan aurat, tidak boleh. Nah, ketika memandikan jenazahnya pun tidak boleh. Jadi wanita memandikan wanita, laki-laki memandikan laki-laki. Ya, sekalipun mahram tidak boleh. Ya, laki-laki memandikan wanita atau sebaliknya. Terkecuali dalam hal ini suami dan istri. Suami boleh memandikan istri yang sudah wafat duluan, atau istri memandikan suami yang sudah wafat duluan. Ini boleh. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, kalau engkau meninggal duluan, aku akan memandikan kamu, aku akan mengafani kamu, dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya Aisyah, setelah Nabi wafat, beliau ada sedikit penyesalan, yaitu kenapa dulu yang memandikan Nabi bukan istri-istrinya. Ya. Karena yang memandikan Nabi ketika itu para sahabat lelaki, Ali radhiyallahu anhu dan yang lain. Nah, setelah sekian waktu lewat, Aisyah berangan-angan, duhai seandainya dulu yang memandikan Nabi itu ya istri-istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa antara suami dan istri boleh, ya. Yani lelaki memandikan perempuan atau sebaliknya. Yani memandikan jenazahnya. Tapi selain itu tidak diperkenankan, ya. Anak memandikan orang tua, orang tua memandikan anak. Kalau lawan jenis tidak boleh. Ya. Sementara mereka sudah dewasa. Ya, mungkin sementara ini dulu, insyaallah kita lanjutkan hadis ini pada kesempatan berikut. Allahumma a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.